harap berkumpul di stand siaran. Yo, lagu pertama, Ayam Kepleset. Yeah. Java Jazz tadi adalah Jazz Gumuk. Gitu, nama saya Lucky. Aku pakai baju, pakai celana, pakai sandal. Nama saya masjid. Ternyata hari ini hari Jumat, aku sholat Jumat di masjid. Nama saya bersama orang-orang laki-laki semua. Lalu kenapa orang wanita gak boleh Jumatan? Saya juga gak tahu. Katanya orang wanita gak boleh Jumatan. Saya Jumatan sama bapak-bapak. Di samping saya ada kakak-kakak. Dia rambutnya cepat. Ternyata dia brimob. Dia brimob di sana. Ternyata dia kenal ibu saya. Nama saya kan wanita. Kenapa dia tidak Jumatan? Saya juga gak tahu. Saya lagi di lantai. Saya belajar mengaji. Kenapa wanita tidak boleh Jumatan? Saya tahu lagi. Baca-baca. Kenapa wanita gak boleh sholat Jumat? Saya juga gak tahu. Saya tanya lagi ke Google. Google juga gak tahu. Lalu ngapain ya wanita kalau Jumat? Saya juga gak tahu. Hari Jumat itu hari apa sih? Itu hari siapa sih? Jumat itu sebelum Sabtu. Sabtu Minggu. Hari Minggu ngapain ya libur? Ngapain kamu Jumatan? Jumatan kan hari Jumat. Jumat itu untuk sholat bagi laki-laki. Lalu kenapa ya laki-laki wanita gak boleh sholat Jumat? Nah terus mereka kalau ibadah gimana? Ya gak tahu lagi. Kan ibadah urusan sendiri-sendiri. Saya tidak masak untuk menghakimi. Terus ngapain kamu teriak-teriak? Saya kan juga gak tahu. Ya gitulah. Terus saya belajar lagi di sana ke sini. Sampai saya kuliah. Pendidikan supaya saya pintar. Ternyata saya nggak pintar. Saya malah goblok. Goblok dipelihara. Kambing pelihara biar gemuk. Ya Allah. Saya yang apa juga kuliah. Kuliah pakai uang orang tua. Saya kan jadi malu. Saya nggak bisa produksi uang sendiri. Ya masa saya minta-minta terus. Terus kenapa katanya pemerintah mau nyekolahin. Pemerintah mau menyekolahin kami-kami semua. Nyatanya kami tidak nama bisa saya sekolah. Kami harus bayar untuk pendidikan. Katanya ilmu harus dibagi. Kenapa harus diperjualbelikan? Ya kami takut dong. Mau nama saya oke. Kalau itu dijual, kalau kami ambil itu gak dijual ya kami mencuri. Kami mencuri ilmu. Ya saya takut dong. Saya takut dosa. Mencuri ilmu itu gimana ya? Katanya di Al-Quran gak boleh mencuri. Mencuri itu bahaya bisa mengambil dosa. Dosa itu bisa masuk neraka melewati api-api terpanas di antara api di seluruh adanya ini. Apakah semua ini takdir Tuhan? Ya mungkin saja kalian, aku semua di sini adalah takdir Tuhan. Kita semua di sini karena takdir Tuhan. Kita berbicara di sini karena takdir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagu baru terakhir. Tadi adalah psychedelic. Nama saya Lucky. Okay. Lagu terakhir. Lagu kenangan.